الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى التدريب السادس عشر latihan yang ke-16 أخرج الإمام الترمذي وأبو عيسى الرملي في زوائده على سنن أبي داود من طريق عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu bukan dalam satu bangunan seperti sekarang ini, tapi biasanya di perkampungan atau di pinggir sungai atau tempat-tempat terbuka orang buang hajat, ya. Demikianlah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau. Kalau hendak buang air, maka jangan angkat ke atas pakaian itu sebelum sambil mengarah ke bawah. Karena pada saat berdiri kemudian diangkat itu pakaian, akan terlihat nampak aurat. Barakallahu fikum. Wa taba'a Abdus Salam alaihi Muhammad bin Rabi'ah Al-Kilabi Al-La'amash bihi. Taba'a, ada mutaba'a, ada yang menopang, ada yang menyokong. Wa taba'a Abdus Salam taib alaihi Muhammad bin Rabi'ah Al-Kilabi. Taib dari Al-Amash. Bihadzal akhrajahu Al-Khatib Al-Baghdadi fi tarikh Baghdad. Dikeluarkan juga di sini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Wa akhrajahu Abu Daud, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Waqi' Al-Amash an rajulin an ibni Umar bihi. An rajulin an ibni Umar bihi. Bihadzal hadis maksudnya. Wa akhrajahu al-Baihaqi, juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Kubra min Tariqi melalui jalan Ahmad bin Muhammad bin Abi Raja al-Misisi Syekhun Jalil. Qala hadatsana Waqi qala hadatsana al-A'mash an al-Qasim bin Muhammad an ibni Umar bihi. Wa taba'ahu Abu Yahya al-Hammani, kemudian diikuti di mutaba'ah oleh Abu Yahya Al-Hammani Al-A'mash dari A'mash. Qala qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dzakarahu Tirmidzi fil Jami'. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'. Pertanyaannya, rajjih al-wajh al-mahfuz fi riwayat hadzal hadits an Al-A'mash. Baik. Silakan mentarjih, menguatkan mana yang kuat. Baik. Yang mahfuz dari riwayatan-riwayatan ini dari hadis Al-Amash. Al-jawab, jawabannya adalah bitatabbu'i asanidi hadzal khabar najidu annahu qad ikhtulifa bihi ala waqi'. Rawihi an Al-Amash. Bitatabbu'i asanidi, dengan mengumpulkan sanad-sanad, namanya tatabbu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dikeluarkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Namanya tatabbu. Ketika ditengok semua sanadnya tentang hadis ini, najidu annahu qad ikhtulifa fihi ala waqi. Jadi tempat perselisihan adalah waqi, rawi dari Al-Amash. Wakhtulifa fihi aydan al-A'mash, dan juga Al-A'mash sendiri, Sulaiman ibn Mihran. Wa huna labudda min tarjih riwayatil mahfudhah anir rawil adna hatta yatarajjah alwajh almahfud anir rawil a'la. Dari sini kita harus menterjih rawi-rawi yang al-mahfudah anir rawil adna. Taib. Riwayat yang mahfud, riwayat-riwayat yang di bawah ini, rawi-rawi yang di bawah sebelum kita naik ke atas, rawi yang di atas maksudnya rawi yang lebih dekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tarajjahu alwajh almahfud anir rawil a'la. Akan nampak al-wajh al-mahfud, mana hadis yang sahih, mana hasanat yang sahih. Barakallahu fikum. Anir rawil a'la, yang dengannya kita akan juga tahu sanad yang ada di atas. Walida ya fayajibu tarjihul wajhil mahfudi an waqi' awwalan. Oleh karena itu wajib untuk kita menterjih sisi yang mahfud, yang benar dari waqi', waqi' dulu yang kita bahas. Wa bi'tibari makanatin taib makanati man ikhtulifa fihi alayhi min ad-dhabati wal itqan najidu. Dan bi'tibar makanati man ikhtulifa fihi alayhi min ad-dhabati wal itqan najidu anna Zuhair bin Harb thiqatun thabit. Ketika kita tengok rawi-rawi yang meriwayatkan dari waqi', kelihatannya tadi Taib Abdul Salam Taib Waqi' al-A'mash anna Zuhair bin Harb thiqatun thabit. Bah Zuhair bin Harb thiqatun thabit, terpercaya, hafalannya kuat. Waqad rawahu an Waqi', taib. Agna. An Waqi' fa abbahum hakadha. Taib awal, taib ahsan, jazakallahu khair. Fa abhama isma Syekh al-A'mash. Taib. Waqad rawahu an Waqi', dia meriwayatkannya Zuhair bin Harb thiqah, tapi dia meriwayatkan hadis ini melalui jalan Waqi', tapi dia abhama Syekh al-A'mash, isma Syekh al-A'mash, Syekhnya al-A'mash, dia mengibhamkan rajul, namanya mubham, gurunya al-Imam al-A'mash. Wa khalafahu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ubaidillah bin Abi Raja, dan dia diselisih oleh Ahmad bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Raja. Wa qad wathaqahu An-Nasa'i wa qala marrah la ba'sa bihi fa sarha bismi Syekh al-A'mash. Di sini rawi yang lain justru memperjelas siapa gurunya al-Imam al-A'mash. Barakallahu fiik. La raqata illa billah. Wala syakka anna Zuhair bin Harb athbat min al-Misisi, tidak diragukan lagi bahwa Zuhair bin Harb lebih terpercaya daripada al-Misisi, yakni Muhammad bin Abi Raja, yakni Ahmad bin Muhammad bin Abi Raja al-Misisi. Wa riwayatuhu hiya al-ashah, maka riwayatnya Zuhair lebih sahih. Fal mahfudhu an Waqi' riwayatuhu al-A'mash an rajulin an Ibni Umar. Amal ikhtilafu al-A'mash fa ala wajhain. Maka yang mahfud di sini, yang terjaga, yang sahih, yang bagus, yang benar, taib, dari Waqi', taib, dari al-A'mash, dari seseorang, dari Ibnu Umar. Wa amal ikhtilafu al-A'mash fa ala wajhain. Adapun perselisihan atas al-A'mash ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma rawahu Abdus Salam ibn Harb wa Muhammad bin Rabi' al-Kilabi anhu an Anasin wal A'mash lam yasma min Anasin kama marra dzikruhu. Barakallahu fikum. Kita tahu bahwa Imam al-A'mash tidak pernah mendengar hadis dari Anas, yang ada bahwa pernah melihatnya saja tapi tidak mendengar hadisnya, ucapannya. Pesan yang kedua, al-mahfudu an Waqi' min riwayatihi al-A'mash an rajulin an Ibnu Umar. Wa bi'tibari makanatil mukhtalifaini min ad-dhabti wal itqan najidu anna Abdus Salam ibn Harb wathaqahu jama'ah. Baik. Kita tengok Abdussalam Ibnu Harb wasaqahu jama'ah, disikahkan, dipuji, disanjung oleh sekian banyak ulama. Wa ba'duhum layyanahu, sebagian yang lainnya menganggapnya lemah. Lin. Wa Muhammad bin Rabi'ah mithluhu, demikian juga Muhammad bin Rabi'ah sama seperti dia. Wa amma Waqi fasiqatun hafid, adapun Waqi siqatun hafid, dia terpercaya hafid. Min ashabil A'mash, termasuk dari murid-muridnya Al-A'mash. Wa riwayatuhu hiyal asah, maka riwayatannya lebih sahih wala syakka. Litaqaddumihi bil hifdhi was-suhbah, ini tidak diragukan lagi karena dia lebih dahulu dalam masalah hafalan, lebih unggul, dan masalah kedekatannya menjadi murid Al-Imam A'mash lebih dahulu. Wali muwafaqatil Hammani lahu, dan juga disepakati, dicocoki oleh Al-Hamman. Wa in kana qad asqata Syekh Al-A'mash, walaupun dia telah menghilangkan gurunya Al-A'mash, fal A'mash mudallis. Al-A'mash mudallis. Walidha qala Abu Daud As-Sijistani fi sunani akhibar riwayati hadith Ibn Umar rawahu Abdussalam bin Biharb anil A'mash an Anas bin Malik wa huwa dha'ifun. Barakallahu fikum. Coba bisa ditengok hadis ini di dicari hadis ini di internet, barakallahu fikum. Biasanya langsung muncul. Coba dicari tafsir dan tadhibnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Karena Nabi SAW idza arada al-hajata lam yarfa thawbahu hatta yadnuma min al-ardh. Hada wallahu a'lam bis-shawab wa huwa al-hadi ila sawa'is sabil bimannihi wa karamihi wa tawfiqihi. Ini selesailah sudah silsilah pembahasan tentang mustalah untuk para pemula, barakallahu fikum. Walillah, wallahu a'lam bis-shawab, dan Allah yang lebih tahu tentang yang benar. Wa huwal hadi ila sawa'is sabil, dan dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Bimannihi wa karamihi wa taufiqihi, dengan pemberiannya, kemuliaannya dan taufiknya. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Abu Abdul Katabahu Abu Abdurrahman Amr bin Abdul Mu'min Sulaim Qubail Maghrib Yawm Al-Khamis Wal 20 min Syahr Ramadan Al-Karim tahun 1416 Hijriah. Sekarang 1445 ya Hijriah. Ya, 40 tahun yang lalu. Atau 30 tahun yang lalu, 30 lebih. Selesai sudah, barakallahu fikum. Baik. Di sini dikatakan lemah, barakallahu fikum. Baik, hadisnya secara sanad ini lemah, barakallahu fikum. Cuman tetap ini adalah adab keumuman dalil tentang tidak bolehnya menyingkap aurat, barakallahu fikum, membuka aurat walaupun di dalam rumah, barakallahu fikum. Walaupun di dalam rumah, jangan ada mengatakan cuma sendiri kita di rumah biar jauhnya tidak pakai apa-apa, tidak boleh, barakallahu fikum. Tetap aurat harus ditutup. Karena apa? Malaikat senantiasa ada bersama dengan kita. Barakallahu fikum, kata Rasulullah, kita memuliakan malaikat dengan tidak menampakkan aurat kita. Wallahul musta'an. Insyaallah setelah ini kita masuk ke syarah Arba'in An-Nawawiyah, barakallahu fikum. Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Minhatur Rabbaniyah fi syaril arba'in an-nawawiyah. Barakallahu bikum. Hadis arba'in ini hadis pendek-pendek semuanya, kecuali ada beberapa hadis yang memang agak panjang, seperti hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Selebihnya enggak begitu panjang. Barakallahu bikum. Pendek-pendek, insyaAllah antum hafal sambil kita belajar. Barakallahu bikum. Ini akan lebih banyak faedahnya ketimbang hanya mendengar begitu saja. Baik, ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.